Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mendekatkan kepada wahyunya, yaitu dengan cara banyak membacanya, terutama ketika di bulan Ramadan. Dan seperti yang kita tahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, disitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, dalam arti Al-Quran diturunkan oleh Allah secara bertahap, sekian ayat atau satu surat yang tidak panjang, kemudian menyusul sekian ayat lagi, dan begitu seterusnya hingga akhirnya lengkap satu ayat. Berbeda dengan Taurat dan Injil yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung turunkan lengkap satu kitab, sehingga Allah turunkan Taurat langsung lengkap satu kitab, Injil Allah turunkan lengkap satu kitab. Tapi untuk Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan secara bertahap. Dan orang-orang musyrikin mengkritik Nabi SAW dengan pertanyaan semacam ini. Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 32. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan langsung sekali? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Demikianlah Al-Quran itu kami turunkan secara bertahap, agar meneguhkan hati kalian, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, dan kami bacakan Al-Quran itu secara tartil. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di surat Al-Isra ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami turunkan secara terpisah. Dalam arti diturunkan oleh Allah setahap demi setahap. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin. Agar engkau bacakan Al-Qur'an itu kepada manusia secara bertahap. Agar kau bacakan Al-Quran itu kepada manusia sedikit demi sedikit, sehingga mereka bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Wa nazzalnahu tanzila, dan betul-betul kamilah yang menurunkan Al-Quran. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa makna Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala di Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan, sementara masa turunnya Al-Quran itu memakan waktu yang cukup panjang, lebih dari 22 tahun. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Dan realitanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara bertahap, sedikit demi sedikit, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan dua hal ini. Antara makna Al-Quran diturunkan oleh Allah di Lailatul Qadar dengan makna Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara bertahap. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah secara bertahap, dan Quran pertama yang diturunkan oleh Allah adalah ketika Lailatul Qadar. Quran pertama yang diturunkan oleh Allah adalah ketika Lailatul Qadar. Sehingga berdasarkan pendapat ini, maka surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima, berarti diturunkan oleh Allah di Lailatul Qadar. Kemudian pendapat yang kedua, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus. Allah turunkan Al-Qur'an sekaligus satu Qur'an di Lailatul Qadar. Hanya saja turunnya Al-Qur'an itu bertahap. Ada dua tahapan turunnya Al-Qur'an. Tahap yang pertama adalah Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Dan itu turun sekaligus satu Qur'an. Kemudian tahap yang kedua, Al-Qur'an turun dari langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap sedikit demi sedikit. Nah, turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfudz sampai ke langit dunia itu waktunya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan anzalallahu al-Qur'ana ila as-sama'id dunya fi lailatul qadar fa kana idza arada ay yuhya minhu syai'an awhahu fa huwa qawluhu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Ibnu Abbas, Allah turunkan Al-Qur'an ke langit dunia. Berarti sumbernya dari Lauhul Mahfudz. Karena Quran berada di Lauhul Mahfudz. Kemudian Allah turunkan ke langit dunia sekaligus satu kitab. Fi Lailatul Qadar, ketika Lailatul Qadar. Fa kana Allahu idza arada ay yuhya minhu syai'an, dan ketika Allah Taala hendak memberikan wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan penyelesaian kepada beliau, auhahu, maka Allah ambilkan, Allah wahyukan dari Al-Qur'an yang sudah ada di langit dunia. Fa huwa qauluhu, dan itulah makna firman Allah Taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar. Sehingga makna Allah turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar adalah Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia sekali turun, komplit satu kitab. Sementara apakah ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kali yang pertama, yaitu pada saat beliau berada di Gua Hira, ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah itu ketika Lailatul Qadar ataukah di luar Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Yang jelas ketika itu belum ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, Ibnu Abbas mengatakan anzalal Qur'ana kullahu jumlatan wahidah fi Lailatul Qadar fi Ramadan ila sama'id dunya. Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an sekali, satu kitab sekaligus, fi Lailatul Qadar, ketika Lailatul Qadar, fi Ramadan, di bulan Ramadan, ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia, dari Lauhul Mahfudz sampai ke langit dunia. Fakana Allahu idza arada ayuhaditha fil ardi syai'an anzalahu minhu hatta jama'ahu. Sehingga ketika Allah Ta'ala menghendaki untuk menurunkan dan mewahyukan sesuatu ke bumi, maka Allah turunkan sebagian dari ayat Al-Quran tadi, hatta jama'ahu, sampai akhirnya Al-Quran itu bisa terkumpul di bumi ini, dan walhamdulillah bisa sampai ke kita. Baik, jika kita sepakat dengan pendapat yang kedua, yang ini merupakan pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui berbagai macam kejadian yang akan muncul di muka bumi ini, ya. Dan Allah Ta'ala telah memberikan solusinya sebelum kejadian itu ada. Seperti yang kita tahu, Al-Qur'an adalah bagian dari solusi yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab berbagai macam kasus yang beliau alami, baik kejadian di lapangan maupun pertanyaan yang sampai kepada beliau atau masalah-masalah yang lainnya. Kadang ada sebuah peristiwa misalnya, Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan keterangan tentang peristiwa itu hingga beliau menunggu datangnya wahyu. Kadang ada pertanyaan dari orang kafir, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan jawaban hingga beliau menunggu datangnya wahyu. Demikian pula kadang ada pertanyaan dari para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan jawaban, beliau menunggu datangnya wahyu. Dan wahyu-wahyu itu telah Allah siapkan di langit dunia, kemudian Allah turunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian yang ada di muka bumi. Berarti jawaban sudah siap sementara kejadian belum ada. Karena Allah turunkan di Lailatul Qadar, sekali turun di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan wahyu apapun. Artinya beliau belum menjadi nabi. Kemudian ketika beliau menjadi nabi, beliau berdakwah, ada kasus, ada kejadian, butuh jawaban, butuh arahan, Allah ambilkan jawabannya dari Al-Quran yang ada di langit dunia, disampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahasanya ilmu Allah itu meliputi apapun yang telah terjadi, apapun yang sedang terjadi, dan apapun yang akan terjadi, dan bagaimana sesuatu yang akan terjadi itu ketika terjadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga menjadi mukaddimah yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kita akan membaca beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA. Silakan. Baik Ustaz, kita baca pertanyaan melalui WA dari pemirsa Fastabiqul Khairat Lumajang. Ustaz, bagaimana hukumnya jika warisan dari seorang ibu, ibu meninggalkan anak tiga putra satu anak tiga putra satu putri dan suami. Warisan ibu itu dari kakek berupa sawah dan ladang. Untuk warisan itu apakah boleh anak dan hasilnya dipakai anak mengingat bapaknya masih ada? Jazakallahu khair. Baik. Jika harta itu adalah harta ibu, maka tidak ada ketergantungan dengan posisi bapak. Artinya begitu pemiliknya sudah meninggal dunia, maka harta itu berpindah hak milik menjadi milik para ahli waris. Siapa ahli waris di sini? Yaitu kerabat mayit yang berhak mendapatkan warisan. Yang tadi disampaikan ada empat anak, tiga lelaki, satu wanita, dan seorang suami. Maka suami mendapatkan seperempat karena mayit punya anak. Sisanya 3/4 diserahkan kepada seluruh anak sebagai asobah. Laki-laki mendapatkan 2 banding yang perempuan mendapatkan 1, 2 banding 1. Nah sekarang sawah itu belum dibagi karena bapak masih ada. Bolehkah sang anak memanfaatkannya? Jawabannya, selama mendapatkan izin dari para ahli waris yang lain, salah satu anak boleh memanfaatkan. Atau dimanfaatkan semuanya, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan porsi yang tadi. 1/4 untuk bapak, dan sisanya 3/4 dibagikan untuk anak dengan perbandingan 2/1. Baik, kita angkat penanya melalui line telepon. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana? Dari Tirta di Tangerang Selatan, Ustaz. Silakan, Pak. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Saat ini ana rencananya ingin menjual barang custom, Ustaz. Barang yang dibuat terlebih dahulu sebenarnya. Bapak produsen atau bukan? Kalau ana bukan produsen, bukan produsen, Ustaz. Reseller ya? Ya, reseller. Nah, di mana pihak produsen ana ini ada di Surabaya. Baik. Nah di sini kondisi anak ini masuk ke dalam jaringan bisnis mereka ini harus membayar keanggotaan terlebih dahulu, Ustaz. Baru bisa menjual barang-barang mereka. Anda bayar keanggotaan nilainya berapa dan dapat fasilitas apa? Saya itu masuk ke keanggotaannya itu membayar 100.000 dan terserah mereka ada banyak produk, terserah mau pilih yang mana dan mengambil margin. Terserah, asalkan mereka ada standar minimal untuk produksi mereka. Baik, bayar 100.000, Anda dapat fasilitas apa, Pak? Barang-barang aja, Pak. Mereka hanya menyediakan barang aja. Oh, jadi 100.000 nggak dapat apapun ya? Iya. Jadi hanya Anda diberikan hak untuk menjual barang-barang mereka. Baik. Nah, untuk sistem seperti ini termasuk di mana saja? Karena posisi Anda kan di tengah ya, saat menghubungkan antara apakah ada skema Ponzi, dalam arti Anda diminta untuk mencari distributor yang lain di bawah Anda? Oh, enggak, Pak. Saya langsung mencari pembeli, Pak. Langsung mencari konsumen ya. Ini baik. Termasuk akad apa sih sebenarnya? Apakah akad istisna juga atau yang lain? Karena Anda masih ragu sebenarnya. Takutnya terjerumus dalam dosa, dan seperti apa, Pak, untuk solusi? Baik, terima kasih, Pak. Jazakallahu khairan. Baik, seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, ketika dia mau menjadi seorang reseller, dia diminta untuk membayar 100.000 sebagai uang ikatan. Kemudian yang bersangkutan diizinkan untuk memasarkan produknya dengan mengambil margin sesuai yang tadi disepakati. Dia diizinkan untuk mengambil margin sendiri. Sebenarnya status beliau yang sudah ditunjuk resmi oleh pihak produsen berarti sebagai seorang wakil, dan wakil berhak untuk melakukan apapun sesuai dengan instruksi orang yang mewakilkan. Maka kalau Anda sudah dikasih kesempatan untuk menjualkan barang dan mengambil margin sebagaimana yang tadi disampaikan, insya Allah diperbolehkan. Cuman untuk nilai 100.000, apakah menurut Anda itu nilai yang cukup besar? Kalau ini nilai yang cukup besar, maka jadinya ada unsur goror. Sisi gorornya gimana? Anda membayar 100.000 dan Anda mendapatkan peluang pasar. Karena belum tentu Anda bisa menjualkan barang itu. Anda harus cari pasar dulu, lalu dapat peluang, baru kemudian bisa menjualkan barang itu. Nah, untuk nilai 100.000 itu, jika Anda ternyata gagal menjualkan, berarti hilang hangus 100.000. Nah, di sini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat, apakah nilai 100.000 itu cukup besar ataukah nilainya kecil. Kalau nilainya cukup besar, maka ini masuk goror yang besar, dan goror yang besar hukumnya dilarang. Tapi kalau nilainya kecil, bisa ditoleransi. Ini termasuk goror, tapi goror yang kecil, dan goror yang kecil diperbolehkan. Dan wallahu a'lam, perbandingan seperti ini juga mengukur nilai dari objek yang dijual, yang diperdagangkan. Karena itu kalau objeknya adalah objek yang kecil-kecil, untuk bayar 100.000 mungkin terlalu besar. Tapi kalau objeknya nilainya mahal, sehingga margin yang Anda dapatkan bisa jadi besar, maka untuk 100.000 nilainya kecil. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya, silahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau tanya. Ustaz, suaranya bisa dikeraskan. Oh iya, dari Jogja ini, Ustaz. Halo. Silahkan. Oh iya, mau tanya Ustaz, ketika ada akad antara konsumen dengan produsen, lalu di situ ada DP atau full payment, tapi ternyata pihak produsen tidak bisa menepati janji untuk menyelesaikan pembuatan produknya dalam waktu yang sudah disepakati itu. Itu apa boleh pihak konsumen untuk cancel lalu meminta kembali DP atau full payment yang sudah dibayarkan, Ustaz? Baik. Ya, apakah ada kesepakatan, Ustaz, sebelumnya? Bagaimana, Ustaz? Apakah ada kesepakatan sebelumnya jika tidak bisa selesai di tanggal sekian, maka DP akan ditarik total? Oh, tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tapi cuman apa pihak produsen, Pak, menjanjikan misalnya selesai seumpama 1 bulan, tapi ternyata lebih dari itu juga belum selesai, apalagi misalnya belum dikerjakan gitu, Ustaz. Itu apa boleh DP atau full payment diminta kembali gitu, Ustaz? Baik. Begitu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini ada one prestasi yang terjadi ya. One prestasi disebabkan karena produsen tidak bisa memenuhi target sebagaimana yang dikehendaki oleh konsumen. Lalu konsumen membatalkan. Pembatalan yang dilakukan oleh konsumen sebenarnya dalam hal ini masuk dalam kategori hak khiyar, yaitu khiyar karena cedera janji. Sehingga dalam hal ini insya Allah tidak masalah ketika Anda minta uangnya dikembalikan sebagai hak khiyar yang Anda miliki. Dan karena tidak ada kesepakatan denda, maka Anda tidak berhak meminta denda, tapi Anda berhak untuk meminta DP dan semua uang yang sudah pernah Anda bayarkan dikembalikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Anda bisa jauhkan dari layar monitor, dari tempat Anda live. Silakan. Kenapa? Dijauhkan dari TV. Oh iya. Silakan. Dari mana? Dari Kangean. Baik. Kangean Madura ya? Ya, Kangean Madura. Silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, di sini saya mau bertanya tentang hukum tadarus Al-Qur'an memakai speaker masjid. Dan itu pakai speaker luar. Gimana ya hukumnya? Baik. Cukup, Bu. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jazakallahu khairan. Baik, bagaimana hukum tadarus Al-Qur'an dengan memakai speaker luar masjid? Jawabannya tentu ini tidak pada posisinya ya. Karena membaca Al-Qur'an dengan suara pelan dalam arti tidak mengganggu yang lain, cukup hanya dia yang bisa mendengarkan atau orang yang berada di dekatnya, itu insya Allah sudah sangat cukup. Dan membaca Quran itu beda dengan adzan. Kalau adzan kita disyariatkan untuk dikeraskan, maka Anda ketika adzan silahkan menggunakan corong luar. Tapi kalau membaca Al-Quran tidak perlu seperti ini. Dan Nabi SAW memisalkan membaca Quran dengan keras itu sebagaimana layaknya sedekah dengan terang-terangan. Maka Anda bisa bayangkan ketika ada orang yang terang-terangan sedekah dengan cara diumumkan dicorong. Tentu orang akan menilai ini kurang baik. Tapi kalau terang-terangannya dalam kondisi tidak berlebihan, misalnya dia sampaikan, ini dari saya, zakat dari saya, atau ini sedekah dari saya, dia sampaikan kepada penerima, insya Allah tidak masalah. Sehingga kami sarankan jangan membaca Quran dengan menggunakan corong di luar. Apalagi masing-masing punya kepentingan. Anda baca Quran, tetangga samping masjid baca Quran, sebelah juga baca Quran, semuanya butuh konsentrasi. Maka jangan sampai suara kita mendominasi sehingga mengganggu konsentrasi yang lain. Karena masing-masing butuh konsentrasi. Kita biarkan ruangan dengar ini bebas dari kebisingan atau bebas dari suara-suara yang bisa mengganggu kaum muslimin bisa berkonsentrasi. Dulu ada sahabat yang baca Quran terlalu keras, lalu ganggu sahabat sebelahnya, akhirnya sahabat sebelahnya ini lebih keras lagi, kemudian ganggu sahabat yang lain, akhirnya mereka saling mengeraskan bacaan sampai terdengar suara bacaan Quran yang sangat saling keras-keras di Masjid Nabawi, lalu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kita akan baca pertanyaan melalui WA. Baik Ustaz. Pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tata cara mengambil wudu di toilet? Baik, bagaimana cara mengambil wudu di toilet? Cara mengambil wudu di toilet sebagaimana wudu di luar toilet. Artinya kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya sebisanya. Mungkin yang paling yang paling berkaitan dengan masalah ini adalah bagaimana dengan bacaan basmalah sebelum wudu. Dan ulama beda pendapat tentang hukum basmalah sebelum wudu, apakah itu termasuk wajib ataukah tidak. Jika Anda berpendapat itu tidak wajib, maka jika Anda wudu di toilet dan Anda tidak membaca basmalah, insyaallah wudu Anda sah, dan ini pendapat jumhur ulama. Hanya saja ketika Anda wudu di toilet selesai mandi, berarti posisinya dalam kondisi tidak berbusana. Nah, ini masalahnya adalah memperlama Anda tidak berbusana. Sehingga mungkin urutan yang lebih tepat, kita bisa pakai pakaian dulu, kemudian baru berwudu. Meskipun Anda berwudu dalam kondisi tidak berbusana, ini hukumnya sah dan tidak membatalkan, karena bukan syarat wudu harus menutup aurat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan penelpon berikutnya. Silahkan, siapa di mana? Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperkeras Pak suaranya. Halo Ustaz, assalamualaikum. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini Ustaz, mau tanya Ustaz. Ana kan terkait kemitraan online sama marketplace itu Ustaz. Misal kayak mitra Shopee Ustaz, Afwan pernah sebut mereknya. Di sana kan sistemnya kita top up saldo Ustaz. Jadi mirip kita top up GoPay atau OVO. Nah, di situ terus kita bisa menjual beberapa item yang ada di aplikasi itu. Nah, untuk bisnis seperti ini itu diperbolehkan dalam syariat apa enggak ya Ustaz? Fungsi saldo itu untuk apa, Pak? Jadi kan misalnya nanti kita mau jual pulsa Ustaz. Nah, pulsa itu kan kita beli di aplikasi itu dengan harga yang ditentukan oleh si marketplace-nya. Nah, nanti kita jual ke customer, ke pelanggan kita berapa kan terserah dari kitanya Ustaz. Jadi kita beli item itu pakai saldo di aplikasi tersebut Ustaz. Baik. Terus juga di beberapa item itu ada sistem cashback-nya Ustaz. Jadi kalau kita misalnya kita bayar BPJS orang atau kita membayarkan listrik di tagihan akhir bulan mereka, kita bisa dapat cashback-nya Ustaz. Nah, itu cashback itu kan masuk ke saldo. Itu jadinya ada unsur riba di situ enggak Ustaz ya? Baik. Syukran Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Menjadi mitra di salah satu marketplace di mana Anda diminta untuk bayar atau store saldo senilai tertentu sebagai apa misalnya, sebagai deposit di situ ya. Jika objek yang diperdagangkan adalah jasa yang disediakan oleh pihak marketplace seperti tadi ada pulsa, sehingga nanti Anda membeli objek pulsa itu dari marketplace, kemudian Anda jual ke konsumen, insya Allah tidak masalah. Berarti saldo yang Anda bayarkan adalah pembayaran untuk pulsa yang Anda mau jualkan. Dan tentu saja pihak marketplace meminta seperti ini, Anda harus bayar dulu untuk bisa menjualkannya. Karena Anda tidak dianggap sebagai wakil bagi marketplace 100%, tapi Anda dianggap sebagai reseller, sehingga Anda harus membeli dulu baru kemudian bisa menjualkannya. Insya Allah tidak masalah. Dan mengenai cashback, ketika Anda berhasil membayarkan membayarkan sesuatu melalui marketplace, misalnya bayar rekening listrik atau bayar tadi termasuk BPJS ya, terlepas dari halal haramnya BPJS, karena para ustadz berbeda pendapat dalam masalah ini. Insya Allah jika Anda mendapatkan cashback dan itu dipahami sebagai fee yang diberikan oleh marketplace, tidak jadi masalah. Cuman saya belum bisa memberikan ketegasan jawaban dalam masalah ini, karena saya belum tahu detail tentang masalah posisi payment gateway melalui marketplace. Wallahu ta'ala alam. Mohon waktunya untuk bisa melihat lebih jauh. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa memberikan jawaban. Baik, kita angkat penanya berikutnya. Silahkan. Halo Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa diperkeras Pak. Iya Ustaz. Dari Jogja ini. Silakan Pak. Saya mau tanya Ustaz, kan saya jualan online lewat Facebook Ads. Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya memberikan diskon dengan menaikkan harga terlebih dahulu? Misal saya jualnya harga Rp250.000, nah di website saya tulis dengan harga normal Rp500.000, harga diskon, harga promo atau harga diskon itu Rp250.000. Bagaimana hukumnya seperti itu, Ustaz? Baik, jika Anda menyatakan memberikan diskon ya, Anda menulis di situ sale atau diskon. Anda tulis di situ sale atau diskon, sehingga Anda terakan harga awal coret ya. Terus harga yang terjual, harga jual. Kemudian Anda tulis sale. Sehingga orang memahami ini diskon. Tapi sebenarnya enggak ada diskon. Maka bisa jadi itu penipuan. Bisa jadi itu penipuan. Sehingga kalau memang Anda tidak ngasih diskon, tapi Anda sebut ngasih diskon ya, jangan sebut ngasih diskon. Ini masuk penipuan. Yang saya maksud di situ adalah harga pasar ya, harga pasar. Sehingga kalau misalnya harga pasarnya memang 250, lalu Anda naikkan jadi 500, terus coret. Lalu Anda kasih 250, diskon 50%. Padahal aslinya memang harga pasarnya 250. Cuman ini untuk menarik perhatian. Bisa jadi ini termasuk di antara bentuk penipuan. Tapi kalau harga pasarnya 500, cuman Anda bisa dapat kulaan yang jauh lebih murah. Sehingga Anda berani menjualnya di bawah 500. Lalu Anda kasih diskon. Betul-betul itu di bawah harga pasar, karena Anda juga kulaknya dapat lebih murah. Maka insya Allah tidak masalah. Misalnya pasarnya 500, Anda kulaknya dapat 300, lalu Anda kasih diskon, coret jadi 400, 500 coret jadi 400. Insya Allah tidak masalah, karena dalam hal ini berarti Anda memang betul-betul memberikan diskon. Intinya apa yang dinyatakan oleh penjual ketika menawarkan harus sesuai dengan realita yang ada, dan tidak boleh bagi dia untuk membuat pernyataan yang ternyata realitanya tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Next, kita angkat pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya mualaf sebelum menikah sudah 10 tahun lebih. Awal menikah saya tidak pernah belajar agama dan masih jahil, dan sering sekali saya mengucapkan cerai kepada istri saya. Padahal sering saya diingatkan kalau tidak boleh mengucapkan cerai kepada istri, tapi saya tidak peduli karena kebodohan saya terhadap agama. Bagaimana hukumnya? Mohon dijawab Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalimat cerai yang Anda jatuhkan, selama Anda sadar itu kalimat cerai, selama Anda sadar itu kalimat cerai dan Anda lakukan dengan sadar, tidak ada paksaan, maka sah sebagai cerai meskipun Anda tidak tahu konsekuensinya. Karena ada dua hal yang perlu dibedakan dalam hal ini, tidak tahu hukumnya dan tidak tahu konsekuensi hukum. Kalau orang tidak tahu hukum, maka dia dimaafkan. Tapi kalau tidak tahu konsekuensi hukum, dia tetap dikasih hukuman. Anda sudah mendapatkan peringatan jangan mengucapkan kata-kata cerai, dan Anda tahu ini kalimat cerai. Anda tahu ini kalau saya ucapkan, maka ya saya mengucapkan perceraian. Cuman Anda mungkin tidak ngerti kalau batasan cerai itu 3 kali, sehingga Anda ucapkan kalimat cerai itu lebih dari 3 kali, maka jatuh cerai. Dan jika memang sudah lebih dari 3 kali ke atas, berarti wanita yang saat ini menjadi istri Anda bukan lagi istri Anda. Karena itu konsekuensi pahitnya ya, karena ucapan yang tidak diperhitungkan semacam ini menyebabkan Anda harus berpisah. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penanya berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana? Mas Seto. Silahkan. Baik. Sambil menunggu penanya berikutnya. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana? Erwin di Surabaya Ustaz. Silakan Pak Erwin. Iya, saya mau nanya ya Ustaz. Seperti apa? Kayak jam waktu subuh. Itu saya pernah tahu fatwa-fatwa ulama gitu kayak dipermasalahkan karena di negara kita ini kayak terlalu petang gitu, belum masuk waktunya gitu. Bagaimana hukum kita sebagai makmumnya Ustaz? Baik. Ya. Baik juga Bapak ya. Iya, ya, sudah Ustaz. Ya, wa jazakumullahu khairan. Baik, terkait masalah waktu subuh, polemik ini sebenarnya sudah sangat lama ya, mungkin sekitar berapa tahun sebelum tahun 2010 polemik ini sudah gencar dibicarakan oleh masyarakat, bahkan mungkin sekitar tahun 2005-2006 sudah sempat diangkat. Yang kita tahu, wallahu ta'ala alam, bahwa para ahli hisab, karena penggunaan waktu sholat di tempat kita itu lebih dominan menggunakan perhitungan, para ahli hisab di Indonesia berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwasanya waktu subuh yang saat ini sedang kita jalani itu sudah tepat. Sebagian berpendapat waktu subuh yang kita jalani ini terlalu cepat. Ada yang mengatakan terlalu cepat 15 menit, bahkan ada yang mengatakan 20 menit, dan aneka pendapat yang lainnya. Nah, ternyata perbedaan itu adalah perbedaan dalam memberikan waktu toleransi sebelum terbit matahari. Jadi matahari terbit di garis istiwa. Nah, garis istiwa itu berarti garis terbit. Waktu subuh itu masuk ketika kapan? Apakah sekian derajat di bawah garis terbit? Nah, di sini para ahli hisab beda-beda. Ada sebagian yang memasang toleransi waktu subuh adalah 20 derajat. Ada yang memasang 15 derajat. Nah, itu berbeda-beda. Saya kurang begitu hafal perbedaan semacam ini. Yang jelas ada sebagian yang sampai 20 derajat, ada yang di atasnya lagi. Nah, mereka yang memasang waktu subuh itu di 20 derajat sebelum terbit matahari, maka waktu subuhnya datang lebih cepat. Sementara mereka yang masang waktu di 15 derajat sebelum terbit matahari, waktu subuhnya lebih lambat. Di Jogja sendiri ada beberapa lembaga hisab yang dibawai oleh kampus, dan mereka berbeda pendapat dalam menentukan hal ini. Dan wallahu ta'ala alam, saya secara pribadi belum bisa memberikan keterangan yang lebih detail dalam masalah ini. Andaikan itu bisa dibuktikan secara kasat mata, mungkin akan lebih bagus, tapi ini butuh tenaga yang cukup besar, karena kita harus mencari tempat yang di situ bebas dari halangan ketika terbit fajar. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya bisa diperkeras, Pak. Ya. Dari Bekasi, Ustaz, izin bertanya. Silakan. Ustaz, kalau misalnya kita sebagai kontraktor perumahan, Ustaz, dan ada developer yang punya hutang sama kita, Ustaz, dengan umur hutang hampir 1 tahun. Nah, boleh nggak, Ustaz, kalau misalnya kita kasih deadline ke mereka dalam 2 bulan, kalau misalnya tidak bisa dilunasi juga, kita akan kita misalnya salah satu aset mereka berupa tanah kapling. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Ketika ada orang yang memiliki utang kepada orang lain dan dia sebenarnya mampu untuk bayar, maka penyelesaiannya adalah dia boleh untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubata. Penundaan utang yang telat, ya, penundaan utang dari orang yang mampu untuk bayar, yuhillu irdahu wa uqubata, itu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Yang dimaksud menghalalkan kehormatan adalah dia boleh dilaporkan ke hakim. Menghalalkan hukuman baginya, dia boleh mendapatkan hukuman. Bisa bentuknya dipaksa oleh pihak hakim agar melunasi utangnya. Dan kalau dia enggak punya uang tunai, maka dia harus rela untuk melepaskan sebagian asetnya. Secara normal seharusnya seperti ini skemanya. Jadi Anda naik dulu ke pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah kehakiman. Lalu pihak hakim yang berhak untuk memberikan eksekusi dengan cara menekan pihak yang utang agar segera dilunasi, atau kalau enggak bisa melunasi karena enggak punya dana, maka dia harus siap untuk memotong sebagian asetnya. Cuman masalahnya penyelesaian seperti ini di Indonesia cukup mahal. Ketika Anda harus menggugat ke pengadilan, biayanya cukup mahal, belum lagi sewa pengacara dan seterusnya, sehingga akan sangat repot. Apalagi kalau nilainya hanya di bawah 100 juta atau 200 juta, ya, uang yang hilang untuk proses itu bisa jadi lebih banyak dibandingkan apa yang akan Anda dapatkan. Lalu bagaimana? Anda bisa melakukan kesepakatan secara kekeluargaan dengan pihak developer yang memiliki utang, bagaimana enaknya agar tidak harus sampai naik ke pengadilan. Termasuk diantaranya jika Anda sepakat untuk memotong sebagian asetnya dan dia setuju, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Budi dari Bandung, ingin bertanya, apakah pasien yang menerima transfusi darah membatalkan puasa? Baik, tentang transfusi darah, apakah membatalkan puasa? Ada beberapa fatwa tentang masalah ini, dan pertimbangannya karena transfusi darah itu bisa menggantikan makanan, maka statusnya sebagaimana infus yang di situ mengandung makanan, sehingga bisa membatalkan puasa. Apalagi ketika dia masuk ke mesin hemodialisa, itu ditambahi dengan beberapa cairan-cairan tertentu yang itu berstatus sebagai makanan. Baik, kita angkat penanya berikutnya. Silahkan, di mana? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ana Cahya Ustaz dari Perumahan Jambusari. Silahkan. Ya, Afan Ustaz mau bertanya Ustaz, gimana Ustaz kalau semisal di keluarga kita ada beberapa yang misalnya belum satu manhaj dengan kita, terus kita ada berada di grup WhatsApp, terus ada yang ngasih apa misalnya posting-postingan subhat atau bagaimana, terus itu gimana ya trik-trik kita atau tips kita untuk menasihati saudara-saudara kita yang belum satu manhaj, itu yang pertama. Yang kedua, misal ada saudara kita juga yang masih bekerja di dunia riba, misalnya dia bekerja sebagai agen asuransi dan sebagai masih bergelut dengan dunia musik, misalnya seperti itu Ustaz. Nah, kita untuk menasihatinya itu gimana ya Ustaz ya? Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Baik, mengenai bagaimana caranya, sebenarnya Anda bisa jadi lebih paham tentang karakter keluarga Anda dibandingkan saya, ya. Sehingga tentang bagaimana caranya agar efektif, mungkin penanya lebih paham. Karena masalah cara itu kan masalah pendekatan. Gimana sih caranya menasihati orang tua misalnya, atau menasihati saudara, antara Anda sebagai saudaranya, Anda sebagai anaknya, dengan orang lain yang gak ada hubungan, mungkin Anda lebih paham kalau berbicara masalah cara. Tapi kalau berbicara masalah materi, kalau bicara masalah materi, mungkin Anda bisa tanyakan ke seorang narasumber, ustadz atau guru Anda, materi apa yang bisa saya sampaikan untuk menasihati beliau. Nah itu tergantung kasusnya. Dan alhamdulillah saat ini kita cukup mudah untuk mendapatkannya, dibantu dengan media internet ya. Anda bisa buka ufit.com dan Anda bisa carikan materi yang Anda butuhkan di ufit.com melalui search engine ufit.com, sehingga nanti bisa Anda share di grup keluarga. Dan kita perlu ingat bahwasanya kita perlu bersabar dalam masalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau berada di Mekah dan beliau berinteraksi dengan orang musyrik, tiap hari melihat kesyirikan, tiap hari melihat kemaksiatan. Namun beliau bersabar hingga akhirnya beliau berhasil mendakwai mereka dan mendapatkan beberapa orang untuk sampai beliau hijrah dan akhirnya bisa menguasai kembali kota Mekah. Anda bersabar ketika mereka menyampaikan syubhat, Anda kasih video yang lain atau materi yang lain. Ketika mereka bekerja di dunia yang haram, Anda bisa kasih nasihat melalui video atau apapun. Tapi kalau Anda keluar dari grup itu, mungkin tidak ada peluang. Sehingga seperti pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Albani, ya, sampaikan kebaikan, sampaikan dakwah, kemudian wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah ketika Anda diajak untuk diskusi oleh mereka yang enggak paham, yang itu bisa mengarah kepada perdebatan, permusuhan yang sebenarnya itu tidak menyelesaikan. Kita sampaikan saja, kemudian kita lihat bagaimana responnya. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Silahkan, di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jauhkan dari TV ya. Ya. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijauhkan dari TV, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah tersambung, silakan jauhkan dari televisi. Oh ya ya. Oh saya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siaran langsung Pak ya, bukan? Iya Pak, siaran langsung. Baik, mohon maaf Pak. Lain dengan yang. Baik Pak, mohon maaf Pak, kami tidak bisa mengangkat ya. Kalau nggak langsung dengan ustaznya Pak. Baik. Mohon maaf ya, barangkali karena suaranya sedikit mengganggu. Sementara yang lain ingin masuk, silahkan. Waalaikumsalam. Silakan langsung sampaikan pertanyaannya, Bapak. Sudah tersambung. Dan jauhkan dari TV, Pak ya. Oh ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ya. Iya Pak. Ini. Iya ya. Ini dari. Ini dari Batu Raja, Pak. Baik, mohon maaf Pak ya, suara Bapak feedback. Baik, silakan. Ini ada pertanyaan baru masuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksan dari Makassar, Ustaz. Silakan Pak Aksan. Bertanya, ya, bagaimanakah status pensiun dari bapak yang sudah meninggal? Apakah dia bisa dikuasai oleh istri misalnya atau ibu, sedangkan dia masih memiliki anak 4 orang? Terus yang kedua, bagaimana hukumnya jika salah seorang ahli waris tidak mau menandatangani surat ahli waris, Ustaz, karena dia suaminya itu dia merasa sakit hati kepada orang tua kami, sehingga dia melarang istrinya untuk menandatangani dan melarang menjalin hubungan dengan ibu, sehingga sampai meninggal bapaknya pun dia tidak pernah lihat kemudian setelah meninggal dia mau mengurus surat warisan, ahli waris, tapi dia tidak mau mendatangani. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingatkan kepada para pemirsa yang mengirim pertanyaan melalui line telepon, begitu Anda sudah terhubung, maka langsung sampaikan pertanyaan dan kecilkan televisi atau jauhkan dari area televisi agar tidak terjadi feedback ya. Baik, bagus sekali seperti pertanyaan tadi, beliau sudah paham ya, begitu terangkat langsung sampaikan pertanyaan. Mengenai uang pensiunan, yang pernah kami baca aturan yang berlaku dalam hal ini adalah uang sambungan pensiunan. Sehingga begitu yang bersangkutan telah meninggal dunia, seorang PNS meninggal dunia, maka dia dikasih uang sambungan pensiunan dan itu diserahkan kepada keluarga tertentu. Dan itu disebutkan dalam pernyataan uang sambungan itu. Misalnya uang sambungan pensiunan untuk istri. Karena dia sudah ditentukan arahnya, pendapat yang kuat dalam hal ini, uang pensiunan untuk istri yang merupakan sambungan dari suaminya tidak masuk sebagai harta warisan. Sehingga dia 100% menjadi hak milik istri. Karena itu tidak jadi masalah jika uang pensiunan ini dikuasai oleh ibu sendiri, sementara anak-anak enggak dikasih. Karena ini bukan masuk sebagai harta warisan. Dan kemarin pada waktu pembahasan tentang pengantar ilmu waris, kita sudah pernah membahas masalah ini di bab tentang batasan harta warisan. Mungkin Anda bisa cari di YouTube channel Amin Nur Bais, bisa cari pengantar ilmu waris, nanti cari di subbab batasan harta warisan, kapan sebuah harta itu disebut sebagai harta warisan. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan salah satu anak yang dia tidak mau menandatangani pembagian waris, menandatangani surat warisan, yang itu bisa menghalangi saudaranya yang lain atau ahli waris yang lain untuk bisa mendapatkan haknya, maka bisa jadi dia berdosa. Dia berdosa. Disebabkan karena dia menjadi penghalang ahli waris yang lain mendapatkan haknya. Anda ketika membenci orang tua, Anda ketika membenci ibu dan seterusnya, membenci kalaupun misalnya Anda punya alasan. Kita belum membahas dari ranah apakah ini termasuk durhaka ataukah tidak. Membenci kalaupun misalnya Anda punya alasan, tapi Anda tidak boleh membalas dengan kedzaliman. Kecuali dengan kedzaliman yang semisal. Dan ketika dia terhalangi untuk mendapatkan haknya, ya tentu saja ini bukan kedzaliman yang semisal. Anda benci karena apa? Karena X misalnya. Berarti Anda tuntut di posisi X saja. Sementara untuk hak yang lain wajib Anda tunaikan. Jika ternyata Anda tidak mau menunaikannya, maka ini termasuk kedzaliman yang kedua. Dan yang lebih parah adalah bisa jadi Anda masuk dalam kategori durhaka kepada orang tua. Karena itu tobat yang perlu dilakukan dua kali. Pertama adalah tobat karena telah durhaka kepada orang tua. Yang kedua, tobat karena telah menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan warisan. Sehingga tidak ada alasan untuk melakukan seperti ini, karena ini termasuk diantara mendzalimi ahli waris yang lain. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penanya berikutnya. Silakan. Karena itu tobat yang perlu dilakukan dua kali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijauhkan dari televisi, Pak. Atau dikecilkan televisinya, Pak. Silakan, Bapak sudah terhubung? Ya, assalamualaikum. Sudah tersambung? Ya, sudah terhubung, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bambang di Yogyakarta. Silakan, Pak. Ya. Apa hukumnya bernyanyi, Ustaz? Jadi dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah mempunyai para pendindang yang biasa mendindangkan di hadapan beliau waktu safar. Terima kasih, Ustaz. Baik. Wajazakumullahu khairan. Baik, apa hukumnya bernyanyi? Jika yang Bapak maksud adalah bernyanyi tanpa musik, bernyanyi tanpa musik berarti hanya menyampaikan syair-syair tertentu. Yang seperti ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun tidak sering ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih ketika beliau sedang menggali parit. Lalu beliau membuat syair ketika menyahut ya, saling bersahutan antara sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan innal aisha aishul akhirah. Atau beliau sahabat mengatakan satu syair tertentu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab syair mereka dengan menyahut innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Dan itu beliau ucapkan ketika beliau sedang kerja bakti. Yang dohirnya berarti di sini sebatas menendangkan syair, hukumnya diperbolehkan tapi tidak ada musik. Dan beliau dulu memiliki salah satu sahabat yang dia menyampaikan syair, yaitu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan beliau berdoa kepada Allah untuk Hasan, Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, kuatkanlah dan dukunglah Hasan dengan Ruh Kudus. Yaitu jadikan ucapannya ucapan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Asy-Syu'ara, "Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan para tukang syair itu biasanya diikuti oleh orang-orang yang menyimpang, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang mengajak untuk kebaikan. Nah, termasuk diantaranya adalah penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Hasan bin Thabit. Dan kenapa pakai seperti ini, pakai syair? Karena cara untuk menyampaikan bantahan, kritikan di masa silam itu yang cukup didengar adalah dengan menggunakan syair. Dan itu dilakukan di tempat berkumpulnya manusia. Sehingga mereka pada mendengar, pada perhatian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri enggak bisa syair. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Yasin, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah." Aku tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad syair dan enggak layak beliau sering menyenandungkan syair. Maka yang bersyair adalah sahabatnya. Ketika beliau dikritik oleh musuhnya, oleh orang musyrikin atau orang munafik atau orang Yahudi dengan syair, beliau perintahkan Hasan untuk membantahnya juga dengan syair. Sehingga seimbang. Kemudian yang kedua, menggunakan alat musik. Alat musik yang dipakai ketika itu hanya duf. Hanya duf, yaitu seperti gendang, tapi tidak ada gemerincingnya. Gendang terbuka sebelah dan tidak ada gemerincingnya. Dan itu diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh beberapa wanita dan anak-anak. Karena itu tidak dalam hal ini ulama menyimpulkan duf itu adalah alat musiknya wanita dan anak-anak. Sementara yang dewasa, yang lelaki, dia atau mereka tidak menggunakan duf. Nah, Nabi SAW pernah pulang ketika peristiwa Perang Tabuk menurut salah satu riwayat, lalu disambut oleh seorang sahabiat dengan menabuh duf. Dan sambil bersyair, "Tala'al badru alaina." Menurut riwayat yang disahihkan oleh Ibnu Qayyim, ini sewaktu pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Perang Tabuk. Karena itu jika syair itu dibaca di kesempatan ketika walimah atau kesempatan ketika hari raya atau ketika menyambut orang yang baru datang dari safar, dan itu sifatnya terbatas, hanya sambutan ringan ya, maka insyaallah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan satu pertanyaan lagi. Ini yang terakhir insyaallah. Pertanyaan dari WA Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita men-share video kajian atau konten kajian tanpa izin dari pemiliknya? Apakah ini termasuk mengambil milik orang lain tanpa izin? Jazakallahu khair. men-share video kajian atau konten kajian tanpa izin pemiliknya, jika pemiliknya memang inginnya di-share, ya tidak perlu izin karena sudah menjadi izin umum, dan yang namanya ilmu itu memang untuk disebarkan. Kecuali jika di situ dijadikan sebagai konten pribadi. Kalau konten pribadi maka harus minta izin. Misalnya kadang saya punya catatan terkait hasil belajar, lalu saya taruh di Facebook sebagai catatan pribadi misalnya, atau orang punya catatan apa ditaruh di Facebook, sehingga pada asalnya ini catatan pribadi, lebih mudah bagi dia untuk mengakses. Catatan saya ada di sini, sewaktu-waktu saya butuh saya tinggal buka, saya tidak perlu membawa blog note atau apa, tapi ada di web. Makanya blog secara umum kan fungsinya untuk menyimpan data pribadi. Saya punya blog, si A punya blog, awalnya memang tugasnya untuk itu, fungsinya untuk menyimpan data pribadi, hingga akhirnya blog itu berkembang dan menjadi salah satu media sosial untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah kalau memang itu sudah dibuka untuk umum, apalagi ditaruh di YouTube, berarti memang itu sudah menjadi properti umum, dan menyebarkan seperti ini tidak perlu ada izin insyaallah ta'ala, iktifaan biizni syari', cukup dengan izin yang diberikan oleh syariat, yaitu dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan, dan bagi Anda yang teleponnya sudah masuk tapi mengingat waktunya sudah selesai, mungkin bisa ditunda di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.